Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita masuk bab yang berikutnya, bab yang telah kita bahas, wujubu qiraatul Fatihatil Kitab, pada bab ini, pada hadis yang pertama, disebutkan hadisnya Mu'al. Ya. Hadis ini dimasukkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah, nomor hadis 51. Ilahnya ialah beliau mengutip, menukil penjelasan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, wahima fihi Ubaidullah ibn Amr. Wahima fihi Ubaidullah ibn Amr. Wahim, salah. Pada hadis ini ialah Ubaidullah bin Amr Warraqi, yang dalam isnad Ubaidullah bin Amr Warraqi. Kata Abu Hatim, al-hadith wal-hadithu ma rawahu Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Muhammad bin Abi Aisyah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadith ma rawahu Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Muhammad bin Abi Aisyah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar hadis ini ialah yang diriwayatkan dari Khalid al-Hadza, dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari rajul, seseorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Yang benar juga disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam buku ini. Pada riwayat Imam Ahmad sebelum yang terakhir. Anda perhatikan sebelum yang terakhir. Qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Yahya bin Adam, qala haddathana Sufyan an Khalid an Abi Qilabah an Muhammad bin Abi Aisyah an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar, yang ini yang waham. Sehingga yang waham pada isnad hadis ini saja. Sementara asal hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ditanbih atau yang perlu diralat bahasanya, ikhwan. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita pernah menyampaikan seseorang yang masuk ke dalam sholat, dia berkewajiban membaca Al-Fatihah. Belum selesai Al-Fatihah, imamnya rukuk. Kalau saya enggak salah ingat, saya pernah menyampaikan ijma' ulama, para ulama sepakat batal sholatnya, harus mengulangi. Rokaat itu harus dia ulangi dikarenakan dia tidak membaca Al-Fatihah. Pernah saya ngomong begitu? Pernah ya? Betul ya? Atau enggak salah dengar ya? Nah, yang perlu diralat adalah kata-kata ijma'. Baik, setelah kita cek kembali dan ada beberapa alumni Al-Bayyinah yang chatting sama saya, ada semacam muzakarah terkait dengan bab ini. Setelah saya cek ulang, ternyata tidak ada ijma. Ada khilaf di kalangan para ulama. Berarti file yang di sini kelamaan. Pernah baca di sebuah kitab gitu. Itu menyatakan ijma. Mungkin saya yang salah baca atau mungkin yang lainnya. Ala kulli hal dibetulkan ya ikhwan. Yang betul bukan ijma. Jadi ketika ada seseorang makmum yang masuk ke shaf, makmum dengan seorang imam, sholat siriyah, atau pada bacaan-bacaan siriyah, yang mana dia wajib membaca Al-Fatihah, atau bagi yang memang berpendapat membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah, ala hadzal qaul. Ketika dia masuk ke dalam shaf membaca Al-Fatihah, imam ruku, dia belum menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat, barakallahu fikum, rokaat itu tidak sah, harus dia ulang. Dikarenakan dia makomnya makom membaca dan belum selesai. Dipahami? Yang disampaikan kemarin dan dikatakan ijma, yang salah bukan ijma, sebuah pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan gugur Al-Fatihahnya dan dapat satu rakaat. Tergambar? Ini pendapat yang kedua. Ada orang yang masuk ke dalam shaf zuhur asar atau rakaat ketiga, maghrib atau ketiga dan keempat, isya. Masuk, Allahu Akbar. Ternyata belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya ruku. Maka dia ikut ruku dan mendapatkan rakaat tanpa perlu mengulangi. Dalam makom itu gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Paham ya? Gugur kewajiban membaca Al-Fatihah dikarenakan kewajiban dia kala itu ialah mutafa'atul imam berruku. Kewajiban dia harus mengikuti imam ruku. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Masih sebagian ulama memelaka, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, merujukkan pendapat ini. Termasuk kondisi di mana gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Hada atau hada, qawlan, dua pendapat, barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب ابن عباس لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في السرية باب ابن عباس مقلم رضينا لا يعلم tidak mengilmui, tidak tahu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca fi sirriyah, pada surat sirriyah yang sir bacaannya. Dia enggak tahu. Karena tidak tahu, maka yang dipegangi yang tahu. Banyak sahabat yang lain dari banyak riwayat yang mengisbatkan, yang menetapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca pada surat Siriyah. Membaca Al-Fatihah, membaca surat. Sebagaimana Jahriyah. Ini wadhiha, jelas dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak jalur. Ini yang dipakai. Sementara Ibnu Abbas semoga Allah meridhainya yang tidak mengetahui bab ini enggak dipakai. Kita mengatakan qad ahsana man intaha ila ma alim. Qad ahsana man intaha ila ma alim. Sungguh telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia ilmui. Ini batas ilmu Ibnu Abbas. Secara penerapan yang dipakai yang musbit, yang mengisbatkan. Rasul membaca pada Syriah. Dan itu diamalkan sampai hari ini. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Dalam salat Syriah normal. Ketika rakaat yang pertama membaca iftitah. Membaca Al-Fatihah surat. Rakaat yang kedua. Al-Fatihah surat. Rakaat yang ketiga dan keempat. Zuhur sama asar. Al-Fatihah. Rakaat yang ketiga. Maghrib. Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat. Isya. Al-Fatihah. Sebagaimana yang diamalkan sampai hari ini. Itu sunnah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini menunjukkan ya ikhwan. Seluas apapun ilmu seseorang. Setinggi apapun ilmu seseorang. Pasti ada yang luput. Al-Kamalillah. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Mesti ada yang luput. Luput yang ini, luput yang itu. Ada beberapa ilmu yang belum diketahui. Dan itu manusiawi. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا زياد ابن أيوب زياد ابن أيوب أبو هاشم البغدادي dulu dikelari dengan Dalluwah atau Dalluwah Dalluwah, Dalluwah atau Dalluwah. Dan dia marah dengan lakab itu. Sehingga kalau marah jangan dilakabi dengan itu. Nanti dia ghibah. Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menggelarinya dengan Syu'bah As-Saghir. Syu'bah senior, junior. Hadaran. Kalau yang senior yang mana? Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Yang juniornya yang sakir ada Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi thiqatun hafiz. Qala akhbarana Husayn Husayn ibn Bashir al-Baghdadi imam ma'ruf min Husayn dan beliau dikenal sebagai sosok yang punya semangat tinggi dalam talabul ilmi meskipun tidak ada dukungan dari orang tua. Ada Husayn ibn Bashir. Disebutkan dalam tarjamahnya, ayahnya yang namanya Bashir, ini master chef kerajaan. Pakar koki kerajaan. Disukai oleh raja masakannya. Buka mat'am, buka restoran, warung makan, laris manis kewalahan pelanggan. Ini ada Bashir. Husaynnya semangat mendatangi majelisnya para ulama ahli hadis. Barakallahu fikum. Ya awalnya dipandang sebelah mata. Dikarenakan tidak menghasilkan kan gitu ya. Tapi setelah beliau berhasil ilmunya luas. Menjadi seorang hafiz, seorang alim besar pada masanya. Dan dikunjungi oleh khalifah, oleh raja. Baru orang tuanya sadar. Barakallahu fikum. Hakadha ikhwan. Memang perlu pengorbanan dan perjuangan. terkadang perlu pembuktian. Gitu. Dulu ketika awal talabul ilmi mungkin antum dipandang sebelah mata oleh orang tua, oleh keluarga, oleh famili, oleh paman, oleh bibi, oleh pak de, bu de, bule, dipandang sebelah mata gitu. Mau jadi apa kamu ini? Gitu. Hari-hari terus saja. Hari-hari ngaji aja. Mau jadi apa? Ya kebanyakan namanya pandangannya ahlu dunia begitu. Barakallahu'alaikum. Sabarlah, tabahlah, tingkatkan kesungguh-sungguhan, tingkatkan keikhlasan. Lillahi tabaraka wa ta'ala talabul ilmi syar'i. InsyaAllah kalau kamu ikhlas sungguh-sungguh, kamu akan diberi anugerah ilmu yang manfaat. Kemudian menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bisa menebar kemanfaatan, mulia dengan ilmu bukan dengan harta. Saat itu nanti semua akan memandang antum dengan pandangan dua mata, enggak lagi sebelah mata. Tapi ingat, jangan belajar untuk disanjung, untuk dipuji supaya dipandang dua mata gitu. Yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, nanti ada hasilnya. Buahnya diantaranya adalah tanpa kamu minta, kamu jadi orang yang mulia, yang dihormati, bukan dengan hartamu, tapi dengan ilmu. Barakallahu fikum. Dan itu sesuatu yang waqi', baik sebanyak zaman dahulu kala, maupun sekarang ini. Waqi'. Qala rahimahullahu ta'ala anba'ana Husain. Disebutkan di bawah itu Husain bin Abdul Rahman As-Sulami. Ini semua rawi yang thiqat. An Ikrimah Al-Barbari Mawla Ibn Abbas. An Ibn Abbasin qala, dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya, belum mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Akana Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr am la? Saya tidak tahu. Apakah dahulu Rasulullah SAW membaca pada subuh dan asar atau tidak membaca? Saya tidak tahu. Qala Abu Daqala Asyir rahimahullah, hadha hadithun sahih, wa Husain huwa Ibn Abdul Rahman Sulami. Qala Abu Abdul Rahman, nasya muqbil, Ibn Abbas radhiyallahu anhu yukhbiru an nafsih. Ibn Abbas semoga Allah meridhai memberitakan tentang dirinya, annahu la yadri, beliau tidak tahu. Waqad asbatal qira'ata ghairuhu, sementara yang selain Ibn Abbas telah mengisbatkan qira'ah, Rasul membaca ketika dhuhur dan asar. Wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Ini kaidah. Yang punya ilmu hujjah atas yang tidak punya ilmu. Kaidah yang semisal dalam maqam yang seperti ini, al-musbitu muqaddam ala nafi. Yang mengisbatkan didahulukan daripada yang menafikan. Ibn Abbas menafikan, yang lain mengisbatkan. Yang musbit yang mengisbatkan muqaddam, didahulukan dalam bab seperti ini, barakallahu fikum. Berarti pada salat sirriyah zuhur dan asar membaca, tapi bacaannya sir, barakallahu fikum, tidak jahr. Yang berikutnya, qala Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musaddadun ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri qala akhbarana Abd al-Warith ibnu Sa'id at-Tannukhi عن موسى بن سالم هو موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل عباس الشيخ بربنبات يثقة تلم تقريب التهذيب صدق قال أخبرنا عبد الله ابن عبيد الله هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس بن عبد المطلب Al-Hashimi Thiqatun. Maka dia adalah ponakan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas punya saudara namanya Ubaidullah bin Abbas. Ubaidullah punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, ponakannya Abdullah bin Abbas, putra saudaranya. Qala, dia mengatakan, dakhaltu ala bin Abbas, saya pernah masuk menemui bin Abbas, fi syababin min bani Hashim, bersama rombongan syabab, pemuda dari bani Hashim. Faqulna li syabin minna, maka kami mengatakan kepada seorang pemuda dari kami, Sal ibn Abbas. Kamu tanya ibn Abbas, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fadhul asr? Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada zuhur dan asar? Faqala, maka ibn Abbas mengatakan, la, tidak. Tidak. Ibn Abbas mengatakan tidak. Tidak membaca. Faqila lahu, maka dikatakan oleh Ibn Abbas, la'allahu kana yaqra fi nafsi, barangkali Rasul membaca lirih dalam dirinya sendiri, enggak keras. Faqala khamsyan, kha mim shin mu'jama, khamsyan. Ada yang mengatakan ini adalah lafaz doa. Didoakan wajahnya tercoreng. Nah, semoga Allah mencoreng wajah. Gitu. Saya mengatakan doa. Khamsyan artinya mencoreng muka. Gitu. Khamsyan, mencoreng muka ini. Hadhihi syarr minal ula. Pertanyaan yang ini lebih jelek dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama semata-mata bertanya, apakah Rasul membaca atau tidak? Tapi kalau yang kedua, tuduhan. Ada unsur ittiham. Jangan-jangan membaca dalam hatinya. Gitu. Paham ya? Jangan-jangan begitu. Soal yang pertama dijawab, la, Rasul membaca. Kok antum menanyakan yang kedua? Barangkali jangan-jangan membaca sihir begitu. Nah, yang ini mencoreng muka. Ini lebih fals daripada yang pertama. Yang kedua adalah unsur tuhma, menuduh, seakan-akan menyembunyikan ilmu gitu loh. Dipahami ya? Teman namanya khamsyan. Mencoreng wajah ini. Ini lebih jelas daripada yang pertama. Kata Ibn Abbas, kana 'abdan ma'mura. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang diperintahkan. Balagha ma ursila ilaih, beliau menyampaikan apa yang beliau diutus dengannya. Wa makhtassana dunan nasi bi syai, dan Rasul tidak pernah mengkhususkan kita selain manusia dengan sesuatu pun, illa bi tsalatsi khisal, melainkan dengan tiga perangnya saja. Jadi kami Bani Hashim, kita Bani Hashim Ahlul Bait, sama dengan yang lain, tidak yang istimewa. Rasul tidak pernah ngasih ilmu khusus untuk kami Bani Hashim. Ahlul Bait tidak pernah. Jadi tiga perkara. Yang pertama, umirna an nusbighal wudu. Kami diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Ini juga berlaku bagi selain Bani Hashim. Selain Bani Hashim juga diperintah untuk menyempurnakan wudu. Dipenuhi semuanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya. Ada huwa. Tapi untuk Bani Hashim lebih ditekankan lagi. Lebih diperintahkan untuk menyempurnakan wudunya. Yang kedua, wa alla na'kula sadaqah. Kita tidak boleh memakan harta sedekah. Kalau yang ini khusus untuk Ahlul Bait. Yang lain boleh. Yang ketiga, wa alla nunzil himara 'ala al-faras. Dan kita tidak inza keledai atas kuda. Yani keledainya jantan, kudanya betina dikawinkan begitu untuk menghasilkan peranakan kuda dan himar, namanya biral. Namanya biral. Yang ini barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat yang lain, ditanyakan kepada ahlul bait yang lain, apa ilahnya? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengkhususkan ini untuk Bani Hashim, untuk ahlul bait? Kenapa tidak boleh mengawinkan himar jantan dengan kuda betina? Kenapa tidak boleh? Disebutkan dahulu pada kami Bani Hashim, barakallahu fikum, kudanya sedikit. Kudanya sedikit. Barakallahu fikum. Maka dilarang. Yang dianjurkan ialah mengawinkan kuda dengan kuda. Supaya melahirkan, mengembangbiakkan kuda-kuda yang ada. Dipahami ya? Ini riwayat yang lain yang membawakan ilahnya. Dari sini barakallahu fikum menanda ilah seperti ini. Ketika kuda itu banyak, jumlahnya banyak, pengembang biaannya cukup dan banyak, boleh mengawinkan keledai dengan kuda untuk Bani Hashim, melahirkan yang namanya biral. Ada belum selain Bani Hashim, boleh. Yang ini hanya untuk Bani Hashim, dan ada ilah pelarangannya. Ketika hilang ilahnya, maka untuk Bani Hashim juga diperbolehkan. Selain Bani Hashim diperbolehkan untuk mengawinkan keledai dengan kuda, melahirkan yang namanya biral. Apa hukum makan biral? Apa hukumnya makan biral? Nah, boleh? Boleh. Wallahu a'lam. Apa hukumnya makan biral? Wallahu a'lam. Apa hukumnya makan biral? Wallahu a'lam. Apa hukumnya makan kuda? Kalau kuda? Mana orang Sulawesi? Orang jenis pun itu mana? Apa hukumnya makan kuda? Boleh kan? Karena makan kuda apa karena... Boleh ya, akhi. Dimakan di zamannya beliau SAW. Masya Allah. Orang jenis pun itu bikin contoh kuda. Masya Allah. Kuda boleh. Apa hukumnya makan himar? Apa hukumnya makan himar? Tidak boleh. Apa hukumnya makan himar? Kalau liar boleh. Kalau tidak boleh. Dirinci. Ada wasawab. Kalau keledai peliharaan tidak boleh. Itu nas hadisnya. Kalau yang liar boleh. Sampai sini paham? Tayyib. Sekarang ada perkawinan antara kuda dan himar, melahirkan yang namanya biral. Apa hukum makan biral? Sudah dikasih ilmunya ini. Apa hukum makan biral? Antum? Wallahu a'lam. Memang enak wallahu a'lam ya. Paling gampang wallahu a'lam. Apa hukumnya makan biral? Belum pernah ya? Dirinci. Dengan rincian tadi. Kalau perkawinan kuda dengan keledai peliharaan, berarti bercampur antara yang haram dengan yang halal. Ketika bercampur, apa kaidahnya? Kuddimal haram. Didahulukan yang haram. Idza istama'atil halal wal haram, kuddimal haram. Tapi kalau keledainya keledai liar, dikawinkan dengan kuda, yang ini halal, yang ini halal. Menjadi ya halal. Sama-sama halal. Itu hukum makan biral. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun wa rijaluhu thiqat. Al hadits akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Intaha. Yang diinginkan adalah ini adalah sebatas ilmunya Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. sahabat yang lain dari riwayat yang lainnya mengisbatkan Rasul membaca pada zuhur dan asar, dan ini yang shawab, ini yang benar, ini yang diamalkan. Barakallahu fikum. Untuk Ibnu Abbas dikatakan sebatas ilmunya beliau. Qad ahsana man intaha ila ma alim wa sami'. Sungguh sangat bagus yang berhenti pada apa yang dia ilmui atau yang dia dengar dari sebuah ilmu. Tapi dikatakan yang lain mengisbatkan, maka yang dipakai yang mengisbatkan. Ibnu Abbas mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sementara yang lain mengatakan tahu, maka yang tahu hujjah bagi yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Maka zuhur sama asar membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, Al-Fatihah dan surat ketiga dan keempat Al-Fatihah saja, dan dibaca sir untuk zuhur dan asar. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab.